Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Faqala an-nazim rahimallahu taala, alhamdulillahi ala itmamihi summa salatullahi ma salami ala nabi ila akhir. Qala syarih rahimallahu taala, akhdan bi zahiri khabari man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama ismi fi dzalikal kitabi a'ammu min an yakuna awwaluhu aw aula awwaluhu aula awwaluhu aula wa nadhimu qad ata fi akhiri nadmihi bihima fa inna ma yatahaqqaqul malama idza lam yujada fi majlisin aw kitabin kama huwa dhahirul ayatil madhkurati wa hadzal khabari wa ma hadza lam yunfa anhu bihadzal jawabi fi tarkihima awlal malami li dhahiri khabari kullu kalamin la yubda'u al hadits al madhkura wa kalamu imamina asy-syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu alladhi lam yaqulhu illa an nasin fal ahsanu fil jawabi an yuqala yahtamilu anna nadhima atabihima lafdun wa asqatahuma khatton wa huwa kafin fil matlubi wa hadza wa in kana duna martabatin min talaf min talaffudin bihima wa martabati man martabati man talaffadha bihima wa katabahuma illa annahu yakhruju bihi minal malami fayasiru qad zakara as-salata wassalama wal jumlatu falau arada tarkal pili al-qila wa qala al-qila wa qala la atabihi ma ba'da qawlihi wa asyara bi an qala naam summa salatu wassalamu summa salatu wassalamu sarmadan ala Zakil asli Toha Ahmada Aslul usuli Ashraful ibadi Wa alihi wa sahbihi Al-amjadi Wa ba'du fal ilmu Bi aslil fiqhi Mukammilu qari'i ilmil fiqhi Fadhaka bil fadlil jalili ahra Wallahu dhunailil jazili ajra Ala lisani syafi'i Ilal akhir Ngam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Faqala asy-syarih berkata Syekh Abdul Hamid ya Al-Qudus yang mana kemarin sekarang ya tadi alhamdulillahi ala itmami summa salatullahi ma'a salami itu ya ala nabi itu di penghujung Faqala samahkan gitu kan. Akhdan bidawa bidahiri khabarin. Ini beliau mengambil selawat ini tentunya dengan berdasarkan lahiriah sebuah hadis. Man sholla alaiya fi kitabin lam tazal al malaikatu tastaghfiru lahu. Siapa yang ya berselawat kepadaku di sebuah kitab, maka malaikat akan senantiasa memohonkan ampunan untuknya madama ismi fi dzalikal kitabi. Selama namaku masih ada di kitab tersebut a'ammu. Nah, ini hadis ini umum. Ya. Min ayakuna tapi tentang kesahihan hadis ini wallahu alam ya. Do'if sepertinya. A'ammu min ayakuna awwalahu aula. Ini hadis ini umum. Ya. Apakah nama nabi tertulis di sebuah kitab itu di awal atau di tidak? Kan kemarin permasalahannya begitu. Ya. permasalahan yang dibahas. Kenapa beliau tidak berselawat, gitu kan? Wah, ada kemungkinan di akhir bait beliau berselawat al-amriti. Nah, nah itu sudah cukup. Wa nadhim qad ata fi akhir nadmihi bihima. Dan an-nadhim al-amriti sudah membawakan selawat keduanya, selawat dan salam di akhir nadhamnya. Fa inna ma yatahaqqaqu al-malamu idza lam yujada fi majlisin aw kitabin. Nah, malam yaitu celaan itu baru bisa terjadi apabila tidak didapati keduanya selawat dan salam di sebuah majelis atau di sebuah kitab baru. Ya. Taib, kama huwa dhahirul ayati al-madhkurati wa hadzal khabari. Sebagaimana dhahir dari ayat itu yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala nabi ya ayyuhalladzina amanu ya shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan berdasarkan hadis tadi. Ma wa ma hadza lam yunfa anhu bi hadzal jawab. Namun walaupun demikian tidak dinafikan dari beliau jawaban ini. Ya, jawaban kenapa fitar kihima, kenapa beliau meninggalkan salat dan salam, ya. Aula al-malam. Tidak dinafikan. Ya, tidak dinafikan celaan tadi atau adanya celaan tadi. Ya, di zahiri khabar. Ya, artinya tidak dinafikan celaannya, apakah beliau mendatangkan salawat dan salam di akhir atau enggak. Karena tetap aja ada celaan. Karena berdasarkan hadis kullu kalamin la yubda'u. Perhatikan la yubda'u. Setiap kalam yang tidak dimulai, sementara beliau berselawatnya itu di mana? Di akhir. Ya, beres-beres nih urusan. Ya. Taib al-hadisa. Ya, al-madhkura. Nah, itu hadis yang disebutkan tadi. Wa kalamu imamina Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan ucapan imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Itu Imam Syafi'i tadi mengatakan apa? Uhibbu ayuqaddima al-mar'u. Ya. Ya, baina khitbatihi ya wa kulli amrin talabahu ghairuha hamdallah wa sana alai wa salata wa salama ala nabi. Aku suka seorang mendahulukan ya di depan ya khutbah dia dan maupun yang lain segala urusan yang dia inginkan ya. Aku suka dia memuji Allah, menyanjung Allah dan berselawat pada nabi. Yuqaddim gitu. Al mar'u yuqaddim. Nah, Imam Syafi'i di sini beliau sifati alladzi lam yaqulhu ila annasin. Yang tidak mengucapkan demikian melainkan itu berdasarkan nas. Ya. Fal ahsanu fi jawabi ayyuqal, maka yang terbaik sebagai jawaban kenapa al-amriti berselawatnya di akhir yahtamilu. Ini ada kemungkinan aja anna nadhima bahwasanya al-amriti selaku nadhim di sini ya. Atabihima lafdan sudah berselawat dan salam secara lafaz wa asqatuhuma khatlan. Namun beliau tidak mengucapkannya dalam bentuk tulisan. Asqata, beliau menggugurkan selawat dan salam tersebut ya khatlan dalam tulisan. Namun sudah berselawat dalam secara lafzan. Ya. Artinya beliau ucapkan aja. Ya wa huwa kafin fil matlubi. Itu sudah cukup. Ya sudah dalam tuntutan. Ya, kalau dituntut memang sebuah kitab, sebuah majelis harus ada selawat dan salam. Ya beliau lafdan mengucapkan itu sudah cukup. Wa hadza wa in kana duna martabati man talaffadha bihima. Walaupun ini ya tentu di bawah orang yang betul-betul melafadzkan selawat dan salam ya. Wa katabahuma dan menuliskannya di bukunya. Tentu yang lebih utama yang melafadzkan dan menuliskannya dibandingkan yang hanya melafadzkan saja. Illa annahu yakhruju bihi ya minal malam. Namun di sini dengan asumsi yang terbaik, ihtimal yang terbaik kita katakan beliau sudah mengucapkan salawat dan salam secara lafdan, ini sudah ya beliau sudah keluar dari celaan tersebut. Dari celaan apa? Tidak bersalawat dan salam di awal kitab ya. Fa yasiru qad dzakara salata wa salam. Berarti beliau sudah berselawat dan mengucapkan salam. Ngerti sini? Paham enggak? Gampang ya? Ngerti enggak sebelumnya Bima? Enggak ngerti ya. Ya. Wabil jumlah nah secara keseluruhan kalau ara datar karkila waqal. Seandainya beliau memang ingin meninggalkan ya kila waqal katanya dan katanya ada rumor desas-desus oh kok al-amriti enggak bersalawat dan salam ya la atabihi ma ba'da qauli tentu beliau ya Udah mendatangkan saja selawat dan salam tadi setelah perkataan beliau wa asyhara. Ya. Bi an qol, misalkan beliau mengatakan, "Nih, ini takdirnya ini dari bukan ucapan alamriti ini." Ya. Ini dari siapa ini? Dari siapa? Dari syarih. Ya. Misal beliau mengatakan begitu kan? Summa salatu wassalamu sarmada. Ya. Sarmada itu apa? Abada. Ya. Selama-lamanya. Ala zaki al-asli Toha Ahmada. Ya. Kepada ya, dia yang zaki, yang suci asli nasabnya, yaitu si Toha dan Ahmada. Ini penamaan Toha Ahmada Yasin itu dikatakan itu adalah nama Rasulullah, ini fihi nadhar ya. Yang tepat tidak demikian. Huruf muqatta'ah itu bukanlah nama Rasulullah SAW. Nun, Qaf, Toha, Yasin. Ya, namun banyak kalangan Asy'ari yang menyatakan itulah nama Rasulullah. Ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Kan begitu? Dalam sholat Badar. Ya. Baik. Aslul usuli asraful ibadi. Ya. Yaitu yang merupakan pangkal segera sumber. Ya. Dialah hamba yang paling mulia, wa alihi wa sahbihi, ya, ala zaki al asli Toha Ahmada aslil usuli asrafil ibadi, ya, majrur ya, ma'tuf tabaiyah masih ke Toha Ahmada itu, ala zaki al asli, ya, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, al amjadi, ya, yang mulia, sahabat-sahabat beliau yang amjad. Wa ba'du, maka setelahnya fal ilmu bi usul fiqh, ya. Nah, ini setelahnya itu. Setelahnya itu itulah apa namanya? Baru perkataan alam riti ya. Adalah mukammilun qari'a ilmal fiqh. Adalah penyempurna bagi pembaca ilmu fikih. Ya, fadzaka bil fadli al jalili ahra. Maka jelas ilmu ini dimuliakan dan tinggi dan ahra dan sangatlah patut ya. Wallahu dunnaili aljazili ajra, Allah lah ya sang pemilik anugerah yang melimpah yang dilahirkan tadi ala lisan Syafi'i, melalui lisan Syafi'i ya ila akhir dan seterusnya. Ya, sampai sini ya. Nah, Abdul dibaca lagi gitu. Pak Ustaz Abdurrahman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, hadza waqad atalna walakin la yakhlu min fa'idatin insyaallah taala. Qala rahimahullahu taala, wa tabi'athu an-nasu hatta sara kutban sigharal hajmi aw kibara. Ya'ni وتابعت الناس وهم أفاضل العلماء إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه في التأليف في علم أصول الفقه حتى صار ما ألفوه وصنفوه في هذا العلم كتبا كثيرة صغارا وكبارا فكتب فيه بعده الفقهاء شافعية ومالكية وحنفية وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها وكتب المتكلمون فيه أيضا كذلك إلا أن كتاب الفقهاء فيه أمس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية والمتكلمون yujarriduna suwara tilkal masaili anil fiqhi wa yamiluna ila istidlalil aqli ma amkana liannahu ghalibu fununihim wa muqtada tariqatihim wa qawluhu kutban bisukunit ta'i lidharurati kathiratun صغار الهجم أو كبارا فألف صار للإطلاق وأو بمعنى الواو وأو بمعنى الواوي ثم قال رحمه الله تعالى وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي يعني وأحسن كتب علم العلم أصول الفقه الصغار هو ما سمي بسكون الياء للضرورة أي المسمى ذاك الكتاب بالورقات التي هي قليلة المباني كثيرة المعاني المنسوبة لمؤلفها الألامة الإمام الحرمي أي المنسوب للحرمين ولنتبرك مجزوم dengan lamul amr ولنتبرك بتعريف صاحب الأصل على سبيل الاختصار فنقول هو الشيخ الدراكة شيخ الإسلام البحر الحبر المحقق المدقق النظار الأصولي المتكلم البليغ الفصيح الأديب العلم الفرد زينة المحققين أجما وعربا وصاحب الشهرة التي سارت السرات والحدات بها شرقا وغربا رئيس الشافعية وأحد أصحاب الوجوه وصاحب التصانيف المفيدة أبو المعالي ضياء الدين إمام الحرمين عبد الملك بن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف ابن محمد الجويني نسبة إلى جوين وهو ناحية كبيرة من نواحي نيسابورا من أعمال خراسان العراقي الشافعي. نعم. هذا قد أطلنا ولكن لا يخلو من فائدة إن شاء الله. Ya, ini memang kata beliau kita telah berpanjang-panjang di sini. Ya, kita malah berpanjang-panjang membahas tentang selawat dan salam yang disakot, ya, yang digugurkan oleh Al-Amriti di awal, namun beliau malah mendatangkannya di akhir. Namun itu nggak lepas dari faedah, insya Allah. Ada faedahnya nggak bahas tadi? Ada ya. Buat kita sendiri, jangankan isinya, cara bacanya aja udah alhamdulillah bisa tahu ya. Nah, baik. Qala rahimahullah ta'ala wa taba'at anhu annasu hatta sara kutban sigaral hajmi au kibara. Kemudian ya, orang-orang mengikuti beliau, mengikuti Imam Syafi'i, hatta sara, hingga jadilah ilmu usul fikih ini kutban sigaral hajmi, ya, jadi karya usul fikih ini ada yang orang-orang mulai mengikuti beliau menulis, hingga jadilah nanti ada yang dalam bentuk kitab yang kecil ukurannya maupun yang kibar, yakni tabaatin nasu, ya, artinya orang-orang mulai mengikuti wahum afadilul ulama, ya, yaitu mereka adalah para ulama yang memiliki berbagai macam keutamaan. Mengikuti siapa? Imamana, imam kita Asy-Syafi'iyah, ya, radhiyallahu taala anhu fi ta'lifi fi ilmi usul fiqh, dalam penyusunan kitab, ya, dalam ilmu usul fikih. Hatta sara ma'allafu wa sannafu fi hadzal ilmi kutuban katsiratan, hingga ya, jadilah apa yang para ulama setelah Syafi'i lakukan, mereka tulis, mereka susun itu dalam ilmu usul fikih ini dalam kitab-kitab yang banyak, sigaran wa kibar, kitab kecil maupun kitab besar, ya. Fakataba fihi ba'dahu al-fuqaha'u, maka para ulama al-fikih sepeninggal Syafi'i menulis, ya, buku-buku usul fikih. Syafi'iyatun, apakah ulama dari kalangan madhab Syafi'i, Malikiyatun, ulama madhab Maliki, maupun Hanafiyatun. Wa haqqaqu tilkal qawaidah, mereka pun mentahqiq, ya, kaedah-kaedah di usul fikih. Wa awsa'u al-qawla fiha, dan mereka lebih berluas-luas lagi, ya, dalam berpendapat, ya, dalam memaparkan kajian di usul fikih. Kataba al-mutakallimuna fihi aidan kadzalika, bahkan para ahli kalam juga ikut-ikutan bicara tentang ilmu usul fikih. Illa anna kitabatal fuqaha fihi amassu bil fiqhi, namun hanya saja tulisan para ahli fikih, para fuqaha, itu lebih cocok dengan fikih. Wa aliyaku bil furu, lebih layak, ya, dengan pembahasan furu fikih. Bikasratil amsilati minha wa syawahidi wa bina'il masail fiha ala nukatil fiqhiyati, ya, karena banyaknya contoh yang disertai dengan syawahid, ya, dalil-dalil, ya, dan juga dibangun di atas permasalahan yang di situ, ya, dia berdasarkan poin-poin fikih. Sementara mutakalimun, kalangan mutakalimun, ahlu kalam, mereka yujarriduna suwaratil kalmasail, ya, mereka mengosongkan berbagai permasalahan fikih tadi, anil fikih, permasalahan usul fikih dari fikih. Ya, mereka, ya, di situ malah, ya, mencocok-cocokkan dengan akidah mereka. Nah, kebanyakan mereka ini adalah Mu'tazilah. Ya, bahkan juga banyak Asy'ariyah. Nah, wa yamiluna ilal istidlal al-aqli ma amkana. Dan mereka malah condong kepada tata cara pendalilan akal dengan usul fikih ma amkana, sebisa mungkin. Ya, anna ghalibu fununihim wa muqtada tariqatihim. Karena itulah yang dominan di funun mereka, ya, di cabang-cabang yang mereka, cabang-cabang ilmu yang mereka geluti, maupun itulah konsekuensi dari, ya, tariqatihim, metode mereka itu selalu dibangun di atas akal, ya, karena mereka adalah mutakalimun. Wa qawluhu kutban bikasri ta li darurah, ya. Nah, kata perkataan al-amriti kutban, harusnya kutuban, ya, kutub jamak dari kitab dengan disukunkan tak, ya, ya, li darurah, ya, karena darurat syair, ya, darurat nazam, ya, itu, ya, katsiratan, ya, itu, ya, memang begitu, ya, artinya kitab kutuban katsiratan, artinya maksudnya kitab-kitab yang sangat banyak, ya, sigharul hajmi, apakah yang bentuknya kecil au kibar, atau yang dalam bentuk besar, ya, lain. Fa'alif di sara itu lil itlaq, ya, penyempurna aja, la mahala lahu minal i'rab, ya. Wa au, dan au di situ maknanya waw, dan bukan atau, ya, yang kita enggak perlu memilih, ya. Jadi, ya, ditulis di situ sigharul hajmi wa kibaron, buku-buku yang sangat banyak, apakah yang ukuran kecil dan besar. Nah, baik. Summa qala rahimahullah ta'ala, ya. Kemudian beliau berkata di situ, wa khairu kutbihi as-sigari ma summi bil waraqati lil imami al-harami, ya. Baik. Dan kitab usul fikih yang, ya, yang ukuran kecil tapi, ya, yang terbaik buku usul fikih yang berukuran kecil, yang terbaik adalah yang dinamakan dengan al-waraqat, karya al-imam al-haram, imamul haramain. Hai, barakallahu fikum, ya, yakni ahsanu ya kutubi ilmi usul fiqh as-sighar huwa masumi bisukunil ya li darurah ya masummi ya gitu masummi masummi ya. Yang terkitab-kitab usul fikih yang kecil yang terbaik ialah yang di, yang diberi judul dengan itu itu al-musamadzalik al-kitabu bil waraqat, yang kitab tersebut dinamakan dengan waraqat, namanya aja waraqat, jamak dari waraq, lembaran, artinya cuma beberapa lembar. Allati hiya qalilatul mabani, yang bentuknya kecil, kasiratul ma'ani, namun maknanya banyak. Al-mansubatu li mu'allifiha, ya, yang ini dinisbatkan kepada penulisnya, al-allamati al-imami al-harami, ya, imamul haram, haramain, al-mansub lil haramain, ya, yang dinisbatkan kepada dua negeri haram, Mekah dan Madinah. Walina tabarrok, tabarroka ya tabarroku. Nah. Ya, dan kita ingin menggapai, mengalap berkah, gitu, gitu ya. Bita'rifi sahibil asli. Ya, jadi di sini beliau ingin ngalap berkah, bertabarruk dengan memperkenalkan pemilik kitab asal Matan Waraqat ini. Kan Al-Amriti ya menazamkan aslinya Matan Waraqat karya Al-Juwayni Imamul Haramain. Sama Amriti dinazamkan biar gampang dihafal. Ya. Sama kayak Al-Jurumiyah beliau nazamkan. Kalau Al-Jurumiyah kan beliau menyebutnya hanya dalam bentuk nasr. Ya, al-kalam huwa labdu al-murakkabu al-mufidu bil wada. Wa aqsamuhu salasatun, ismun wa fi'lun dan seterusnya. Sama Amriti dibuat nazam jadi enak dihafal. Begitu. Baik. Sahibul asli ala sabilil ikhtisar, pemilik kitab aslinya ya, contohnya saja dengan ring, secara ringkas biografinya, panakul huwa syekhu ad-darrakatu. Ad-Darrakatu, beliau adalah Syekh Ad-Darrakah. Lihat di footnote Ad-Darrakah, Ar-Rajul Kasilul Idrak. Nah. Ya, Ad-Darrakah itu adalah seorang yang banyak pengetahuannya. Ya, banyak maklumatnya, makrifatnya itu banyak. Beliau adalah Syekhul Islam. Ya. Bahrul Habr, lautannya tinta. Muhaqqiq, Al-Mudaqqiq. Beliau muhaqqiq sekaligus mudaqqiq, orang yang sangat dakik, teliti. An-Nadhar, sang pengkaji ulung ya, al-usuli, ahli usul fikih, al-mutakallim, sekaligus juga ahli kalam. Al-Balik, ahli balagha, al-fasih, al-adab, al-adib, seorang yang fasih, ahli sastra. Al-alamul fard, ya, beliau memiliki nama yang unggul, zinatul muhaqqiqin. Ini julukan beliau, perhiasannya ke ulama muhaqqiq. Ajman wa araban, baik kalangan muhaqqiq dari negeri Ajam maupun dari negeri Arab. Sahibu syuhrah, orang yang telah memiliki kepopularitas. Allati sarat as-suratu wal hudaku biha syarqan wa gharban, yang para rombongan ya dan para penunggang onta itu akan sarat, akan menuju kepadanya, baik dari negeri barat atau negeri timur atau negeri barat. Ra'isu syafi'iyati, beliaulah ya pemuka, pemimpin ulama mazhab syafi'iyah. Ya, ahadu ashabil wujuh, beliaulah salah satu dari ashabil wujuh. Ya, ashabil wujuh itu para ulama Syafi'iyah yang memiliki otoritas untuk ya menterjih ya ucapan-ucapan dari Imam Syafi'i. Sahibut tasanif al-mufidati. Ya, beliaulah pemilik berbagai karya yang sangat bermanfaat. Beliau adalah Abul Ma'ali, Diyauddin julukannya, cahaya agama ini. Imamul Haramain, Imam dua Masjidil Haram, Masjid Haram, Masjid Nabawi. Nama beliau baru Abdul Malik. Nah, nama beliau Abdul Malik Ibnu Asy-Syeikh Abi Muhammad. Nah, bapak beliau adalah Syekh. Bapak beliau adalah Asy-Syeikh Abu Muhammad ya. Abdullah Abdullah Ibnu Yusuf. Nah, berarti beliau Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwayni. Ya, nisbah kepada negeri Juwayn. Wahia nahiyatun kabiratun min nawahi an-Naisabura min amali Khurasana. Ya, beliau ada join itu daerah di dari daerah Naisabur yang merupakan negeri Khurasan. Ya, beliau adalah al-Iraqi Asy-Syafi'i, orang Irak ya, dan juga mazhabnya Syafi'i. Ya, tentu dalam akidah beliau adalah Asy'ari. Baik, kemudian qadam berikutnya dibaca. Sini. Coba. Randy udah baca Randy tadi pagi? Randy. Belum. Coba Suyidi, Suyidi. Ayo Suyidi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala Wulida rahimahullahu ta'ala fi thamina asyara al-muharrama aman tis'ata asyarata wa arba'ata mi'atin wa jawara bi makkata wal madinati arba'a sinina yufti wa yadrusu wa yajma'u turuqa wa yudarrisu wa yajma'u turuqa syafi'i wa man thamma laqaban lukiba. Mana laqaban juga enggak ada itunya. Wa man thamma sebentar. Ini ada teman saya mau datang ke rumah. Wa man thamma lukiba bi imamil haramaini thumma ada ila Naisaburin ila Naisabura fabana lahu alwaziru nizamuddini nizamuddin dari wazir itu Nizamuddini al-madrasati al-madrasata maf'ul dari bana. Oh ini maf'ulnya. Al-madrasata an-nizamiyata an-nizamiyata binaisabura fa khotoba biha wa jalasa lil wa'zi wal munazarati wasta'adda li tadrisi fiha wastaqamat umur talabati وَبَكِيَ عَلَى ذَلِكَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ سَنَةً غَيْرَ مَزَاحِمَ وَلَا مَدَافِعَ مُدَافِعَ غَيْرَ مُزَاحِمِ غَيْرَ مَزَاحِم atau مُزَاحِم وَلَا مُدَافِعَ مُزَاحِم terus Muslimun. Ay, Muslimun apa hubungannya sama Muslim? Musallam. Musallamun lahu. Musallamun lahu al-mihrabu wal-minbaru wal-khitabatu wal-tadrisu wa majlisul dhikri yawm al-jumu'ati wal-manawarati wal-munawarati wattafaqa lahu wal-munawaratu tadi itu. Ma'tuf ke mihrab. Wal munadharatu wattafaqa lahu minal muwadhabati ala tadrisi wal munadharati ma lam yahad li ghairihi ma lam yahad li ghairihi ma al wajahati az zailati fid dunya. Baik. Ulida rahimahullah ta'ala fi samina asyara. Ya. Al-Muharrami. Beliau dilahirkan pada tanggal 18 Muharram. Ama tis'ata asyara wa arba'mi'atin. Pada tahun 419 Hijriah. Wa jawara beliau menetap di Makkah wal Madinati. Di Mekah dan Madinah arba sinin selama 4 tahun. Yufti wa yudarris. Beliau berfatwa di Mekah Madinah, mengajar ya, wa yajma'u turuq Syafi'i. Ya beliau juga menghimpun berbagai jalan dalam metode madzhab Syafi'i. Waman sama, wamin sama, maka dari situ lukiba bi imamil haramain. Beliau diberi julukan dengan imamul haramain. Tsumma ada ila Naisabur, kemudian beliau balik kampung beliau di Naisabur. Fabana lahu al-waziru, maka ada menteri pejabat di situ yang membangunkan untuk beliau yaitu menterinya Nizamuddin, yaitu al-madrasata, sebuah pondok pesantren. An-Nidhamiyata Binai Sabur. Yang di sini nanti ada santri yang bernama Abdul Hamid ya, Al-Ghazali. Ya. Fa khotaba biha. Ya. Maka Imam Al-Ghazali santri beliau. Ya. Maka beliau berkhutbah di madrasah Nidhamiyah itu. Wa jalasa lil wadhi'i. Beliau pun duduk di situ untuk memberikan wejangan wal munadharah, juga berdiskusi. Ya. Wasta'adda litadris, beliau juga menyiapkan diri untuk mengajar pihak di pondok itu. Wastaqamat umur talabati, dan perkara-perkara urusan para santri pun beres di situ. Wabaki ala dalik, Hal ini kan baki itu tersisa, namun terjemahnya berlangsung demikian koriban kurang lebih min salasin sanatan, selama 30 tahun. Ghairu muzahimin wala mudafi, tanpa ada persaingan, tanpa ada perebutan, ya, beliau sebagai kepala pondok. Ya. Musallamun lahu al-mihrabu, maka mihrab diserahkan pada beliau. Mimbar juga diserahkan pada beliau. Ya. Khitabah juga, ya, juga diserahkan pada beliau. Tadris, mengajar juga diserahkan pada beliau. Ya, majelis zikir pada hari Jumat juga diserahkan pada beliau. Munazarah juga, diskusi juga. Wattafaqalahu minal muwadhafati ala tadris. Ya. Ini semua tentu sesuai dengan dari kebiasaan rutinitas beliau mengajar munadharah malam yu'had li ghairihi. Ya, selama tidak diketahui dari urusan tadi itu semua. Ma'al wajahati az-zaidah, tentu dengan keunggulan tambahan ya fid dunia, di dunia ini. Baik, saya ada tamu ya, Khoy ya. Teman saya. Nanti kita lanjutkan lagi. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.